Para pendengar, para qori dan qoriah yang terhormat, kita masih dalam latihan pernafasan. Pada sisi A tadi, saya telah sampaikan bagaimana caranya menerapkan pernafasan yang sempurna, menerapkan suara yang panjang pada ayat-ayat yang banyak berbunyi A, ayat-ayat yang berbunyi I dan U. Saya yakin bahwa Anda masih mengikuti proses ini. Saya yakin bahwa Anda masih mengikuti contoh-contoh saya tadi. Namun demikian, saya ingin berpesan, jika sekiranya Anda memang belum dapat mengikuti suara-suara panjang tadi, hendaknya Anda jangan berputus asa. Perlu saya ingatkan bahwa pengembangan suara, pengembangan pernafasan, dan pengembangan suara yang panjang ini bukanlah suatu yang terjadi secara revolusi, akan tetapi berjalan secara lambat laun, berjalan secara evolusi, sedikit demi sedikit. Jangan terlalu Anda berharap bahwa dengan latihan satu minggu, dengan latihan setengah bulan, latihan satu bulan, Anda ingin persis sama dengan contoh tadi. Itu adalah harapan yang nonsen. Pengembangan suara, pengembangan pernafasan ini perlu waktu yang panjang. Pengembangan pernafasan ini memerlukan satu ketekunan khusus untuk berlatih. Mungkin hari ini Anda baru bisa sampai kepada wallaili idza saja. Besok lagi Anda berlatih sampai kepada khairul laka minal ula. Satu bulan kemudian baru Anda bisa misalnya wala saufa, dan begitu seterusnya. Ketekunan, keseriusan benar-benar dibutuhkan dalam latihan pernafasan ini. Sebelum Anda menginjak kepada latihan ayat, boleh juga dengan nasyid, dengan qasidah misalnya, dengan tausyih, seperti misalnya tajalla maulidul hadi wa ammat contoh dengan tausyih, dengan qasidah, dengan lagu bayati. Mungkin Anda akan mencoba dengan yalil, dengan lagunya Ros misalnya, itu boleh-boleh saja. Silakan. Misalnya saja. Yadini ya itu misalnya. Kita coba dengan yani ini. Itu boleh-boleh saja. Silakan. Sebab kalau dengan tausyi, dengan qasidah, dengan yalin dan lain sebagainya, itu saja lebih mudah untuk kita. Karena tidak terikat kepada tajwid. Dan boleh saja kita memperpanjang dan mempermudah bacaannya. Para pendengar, para qori dan qoriah yang saya muliakan, pada tahapan berikutnya, yaitu tahap yang kelima, saya ingin berpesan bahwa untuk memperpanjang suara kita, kita mesti menghilangkan suara yang berdesis, suara yang berdesah, dan kemudian kita padatkan vokal kita. Setelah itu kita gunakan suara yang seringan-ringannya. Sebab begini, ada seorang qori ataupun qoriah yang kadang-kadang suaranya terlalu berat, cara membawakannya pun berat. Misalnya, wadhuha saja, terlalu berat. Ada yang suaranya berdesah. Misalnya begini. Wadhuha wal laili idza. Ah, itu terlalu berdesah. Ah, di sini perlu saya kemukakan. Oh, kita harus ambil suara yang sebaik-baiknya. Suara yang seringan-ringannya. Tidak berdesis dan juga tidak terlalu berat. Kita sudah barang tentu tahu bahwa orang yang berbisik nafasnya lebih pendek daripada orang yang menjerit. Tidak ada orang berbisik kuat 1 menit tanpa bernafas. Akan tetapi kalau kita menjerit mungkin 1 menit lebih kita kuat. Apa sebabnya? Sebab berbisik adalah menggunakan suara yang berdesah. Dan untuk ini perlu energi yang terlalu besar. Oleh sebab itu sekali lagi, gunakan suara seringan-ringannya. Jangan dipakai suara yang terlalu berat tadi, dan juga jangan pula yang berdesah. Ada contoh misalnya. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ringan, hemat, sehingga kita bisa memperpanjang suara kita. Yang keenam sekarang, saya persilahkan Anda ambil nafas kuat-kuat, kemudian tahan dengan kekuatan dinding-dinding pada rongga dada, punggung, dan perut. Dengan demikian, maka pengeluaran udara akan terjadi secara perlahan-lahan. Pengeluaran udara akan terjadi secara otomatis, ringan, dan hemat. Jangan Anda ambil nafas kuat-kuat, kemudian lalu dihempaskan. Mau membaca langsung dihempaskan sehingga sepertiga dari kekuatan Anda sudah hilang di situ. Yang ketujuh, hati-hati terhadap penyebutan huruf-huruf hijaiyah, terutama pada huruf-huruf shin, sin, ha, ha, dan sod. Apalagi kalau huruf-huruf ini misalnya dalam keadaan mati. Saya katakan demikian karena pada huruf-huruf ini terjadi desis yang besar. Dengan adanya desis ini berarti memerlukan energi yang banyak. Oleh sebab itu, sekali lagi, harus berhati-hati dalam menyebutkan huruf-huruf ini. Seperti misalnya, alam nasyrah laka sadarak. Jangan terlalu besar, dan jangan pula terlalu kecil. Alam nasyrah laka sadarak. Contoh lain misalnya, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Banyak lagi ayat-ayat lain yang terdapat di dalamnya huruf-huruf yang saya sebutkan tadi. Sekarang yang nomor 8. Gunakan dinamika suara secara sempurna dan halus. Sebab dengan menggunakan dinamika suara ini, kita akan memperoleh satu penghematan besar-besaran. Seperti contohnya misalnya begini. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma الحق قد كلم. kita perkecil volumenya, akan tetapi nada dasarnya tetap. Jangan sampai memperkecil berpengaruh kepada nada, sebab itu merupakan satu kesalahan yang besar dalam segi suara dan lagu. Baik, akan saya berikan contoh lagi pada ayat lain. Bernafas, kita tahan, dan kita baru bersuara. Mutafatabila baila lalika la ilaha ulai wala dinamika suara. Anda bisa saja untuk mencari contoh-contoh yang lain, dan saya persilahkan untuk mengikuti apa yang saya contohkan ini. Ini juga memerlukan waktu. Sekali lagi, memerlukan waktu dan konsentrasi tersendiri. Jangan terbayang oleh Anda baru belajar satu minggu ingin seperti ini. Tidak mungkin. Terus terang saja tidak mungkin. Sebab banyak di antara kawan-kawan kita para qori dan qoriah yang mempelajari Al-Quran dari berbagai segi hanya pada waktu-waktu menjelang MTQ. Qori musiman, kalau sudah dekat MTQ baru belajar. Nanti kalau enggak MTQ, enggak ada MTQ, enggak pernah lagi belajar. Nah, ini tidak bisa. Mempelajari Al-Quran, mempelajari pernafasan, mempelajari lagu-lagu seperti ini memerlukan waktu yang kontinu, terus menerus, istiqamah. Jangan jadi qori musiman, nanti susah berkembang. Saya kasih contoh sekali lagi. Ambil nafas, kita tahan, kita kuatkan dinding-dinding rongga dada, punggung dan perut, baru kita bersuara. Wa'allama contoh saja. Saya berharap agar Anda dapat memberikan contoh-contoh yang lebih bagus daripada itu. Pendengar sekalian, yang kesembilan, tingkatkan daya konsentrasi Anda agar selalu cermat dalam mengatasi masalah-masalah yang banyak ini, termasuk bagaimana mengatasi lagu, bagaimana mengatasi suara kita, dan bagaimana caranya membagi konsentrasi kita kepada pernafasan dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka program latihan pernafasan itu selesailah sudah. Dan sudah barang tentu saya akan berharap agar Anda dapat mengikuti program ini secara baik. Dan akhirnya saya berdoa, mudah-mudahan Anda akan mendapatkan satu kemajuan dari segi bacaan, baik lagu maupun pernafasan ini.